sadar dan tiada mengapung melintas. Telaga gulita sinaran meremang, menghitam memuram menyulam keping kehidupan di lembah para berdebah. Ku menyaksikan napi amarah dalam bencana demi bencana. Seperti kuda tanpa pelana, ku mencoba mencarimu di situ. Di atap bumiku menatap awan yang berarak kelabu, memanggil namamu. Yeah, memanggil nama yang pernah ku kenal dulu. Adakah dirimu di balik nama yang kerap terucap? Hati yang meminta dalam luka dan duka, membuta nelangsa melata seorang anak manusia. Ada apa di balik sebuah nama? Ada apa di balik sebuah nama? Sebuah nama yang tersimpan. Ada apa? Ada apa di sini? Yeah, ada apa di sana? Ada apa di balik sebuah nama? Ada apa di balik terali besi? Tak perlu menghujat bila kau tak tahu kondisi dan energi yang ada di sini. Kreativitas yang kita punya takkan berhenti. Selama hidup ini masih berotasi, takkan berhenti dari hujatan kanan dan kiri. Kita akan berjalan terus meniti kehidupan ini hingga akhir nanti.